Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih membahas posisi bangkit dari rukuk. Maka saat bangkit membaca bacaan tasmi', setelah itu dilanjutkan bacaan tahmid ketika sudah posisi tegak berdiri, dan ada 4 model bacaan tahmid. Kemudian wayaqulu ba'daha, kemudian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat berikut ini setelah membaca tahmid. Mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil ama bainahuma, dan sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja yang kau hendaki, yang kau kehendaki dari segala sesuatu setelah itu. Ahlat thana'i wal majdi, Allah adalah zat yang layak untuk mendapatkan sanjungan dan keagungan. Ahakuma qala ala abdu, itulah yang paling layak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan semua dari kita adalah laka abdun, adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Dan tidaklah bermanfaat dal jaddi, orang yang memiliki kekayaan, mingkal jaddu, kekayaannya dari siksamu. Warawa Muslim, dan diatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mengangkat punggungnya dari ruku', Nabi Rasulullah mengucapkan kalimat sami Allah liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu, mil as samawati wa mil al ardi, wa mil amma bainahuma, wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Allahumma lakal hamdu, mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa rawan nahwahu, atau wa ruwiyan nahwahu, dan diriatkan dengan redaksi yang agak mirip dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu wa zada, dan terdapat tambahan ahlat thana'i wal majdi, ahakumma qawla al-abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima manata wala yang fa'udhal jaddi minkal jaddu. Maka bacaan di atas yang tadi beliau sarankan itu adalah gabungan dari riwayat-riwayat ini. Mil as-samawati wa mil al-ardi, artinya sesungguhnya engkau ya Allah wahai Rabb kami, engkau berhak mendapatkan pujian yang memenuhi langit dan bumi dan ruang yang ada di antara langit dan bumi. Yastahiku azza wa jal alhamdukulluhu, artinya Allah azza wa jal berhak mendapatkan seluruh pujian. Wa yakulul makmum, dan makmum mengucapkan pada saat dia bangkit dari rukuk sebelum tegak berdiri. Maka saat proses tegak berdiri, kalau untuk makmum menurut pendapat yang dikuatkan oleh penulis, ya, adalah langsung mengucapkan tahmid tanpa mengucapkan tasmi' Rabbana walakal hamdu, sebagai ganti bacaan tasmi' sami Allah liman hamidah. Alasannya mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala ai al imam, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamdu. Sehingga kesimpulannya menurut penulis, makmum ya, tidaklah mengucapkan saat bangkit dari rukuk ucapan tasmi'. Ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang lain, makmum itu sama dengan imam. Ya, ketika bangkit dari rukuk mengucapkan tasmi', kemudian setelah tegak berdiri mengucapkan tahmid. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan dikuatkan oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Si makmum tetap mengucapkan tasmi' dan tahmid. Dan di antara hal yang bermasalah dari pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin adalah Jadinya nanti untuk makmum itu ada kondisi yang kosong dari zikir. Ini kondisi yang kosong dari zikir. Itu diantara kritikan ulama yang atau kritikan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya makmum itu sama dengan imam. Sehingga sabda Nabi, jika imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, itu ditakwil oleh Syafi'iyah. Ini semisal oleh An-Nawawi beliau katakan, kenapa Nabi mengucapkan fakulu, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, karena itu adalah bacaan yang tidak didengar oleh makmum. Itu tidak didengar oleh makmum, maka perlu diajari. Adapun bacaan tasmi' samiallahu liman hamidah, makmum sudah dengar, maka tidak usah diajari, mereka sudah tahu bacaan bangkit dari rukuk samiallahu liman hamidah. Nun saat tegak berdiri, maka ini baca Nabi baca secara sir. Kalau tidak diajari makmum tidak tahu, maka Nabi katakan faqulu rabbana walakal hamdu. Demikian makna hadis ini menurut An-Nawawi. Walil musalli ayyazida, dan boleh bagi orang yang salat untuk menambahi bacaan yang telah lewat dengan bacaan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal mauqif, dalam posisi tersebut. Diatkanlah Bukhari dan Nasa'i dari Rifa'ah ibn Rafi, kunna kami yauman, pada satu hari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dengan sholat di belakang, kalau dalam istilah hadis artinya bermakmum, bukan hanya sekedar sholat posisinya di belakang. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruk'ah, maka tatkala Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, maka ini menunjukkan bahasanya rukuk disebut juga dengan ruk'ah, atau ruk'ah salah satu maknanya adalah rukuk. Sebagaimana terkadang ruk'ah artinya rukaat. Qal sami'allahu liman hamidah, faqala rajulun wara'ahu, maka ada salah satu makmum di belakang Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana wahai Rabb kami, bagimu segala puji, pujian yang banyak, yang baik, penuh berkah. Tatkala insarafa, selesai dari salat, Nabi mengatakan manil mutakallim, siapa yang tadi mengucapkan kalimat ini. Maka ada maka si pengucap mengatakan saya. Kalau kemudian Nabi mengatakan aku melihat 30 sekian malaikat bersegera pada kata-kata tersebut, mereka berebut siapakah dari 30 sekian malaikat tersebut yang pertama kali mencatat pahala ucapan tadi. Maka di antara faedah di sini menunjukkan bahasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi mendengar apa yang terjadi. Ya, maka khusyuknya Nabi bukanlah khusyuk yang tidak dengar apa-apa. Maka ketika ada sahabat yang mengucapkan kalimat ini agak keras, Nabi pun mendengarnya, sehingga setelah selesai salat Nabi bertanya, siapa yang tadi mengatakan kalimat ini? Tumaya da'u yadai kama wadu'aha qabla ruku', kemudian saat posisi iktidal, pendapat yang dipilih oleh penulis, hendaknya seorang itu meletakkan dua tangannya sebagaimana posisi tangan sebelum ruku', yaitu sedekap. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat, hendaklah dia lepas tangannya. Ya, tidak perlu digabungkan, disatukan, bersedekap di dada. Komentar beliau, walaisa ladai hujjatun min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang mengatakan tangan itu lurus itu tidak punya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, pendapat ketiga mengatakan wa mukhayyarun, bebas milih. In syaa hadza, boleh jadi sedekap au hadza atau lurus. Dan tiga pendapat ini, tiga-tiganya adalah pendapat Imam Ahmad. Maka dalam masalah ini Imam Ahmad punya tiga pendapat. Satu pendapat menganjurkan sedekap, pendapat kedua ya, lurus pendapat yang ketiga mukhayyar. Al-amru wasi, ya, longgar saja, bebas semuanya boleh. Nah, maka ada tiga pendapat, berarti ada perselisihan, dan hukum di antara manusia ketika berselisih adalah ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasalam menunjukkan bahasanya Anda lakukan pada dua tanganmu sebagaimana yang Anda lakukan sebelum rukuk, yaitu Anda satukan, yaitu Anda yaitu sedekah. Dalilnya diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal mengatakan manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya dalam sholat. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah dengan penelusuran dan penelitian. Karena Nabi katakan, "Ndaklah sedekap saat sholat." Wahada yashmul, maka saat sholat ini mencakup semua sholat. Yang terkecualikan darinya apa yang dikecualikan oleh hadis. Wadhalika hal ruku', ya, maka yang terkecualikan berdasarkan hadis saat ruku', maka tangan tidak sedekap di dada. Demikian juga saat sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Karena saat ruku', maka tangan diletakkan ala rukbatain pada lutut. Saat sujud, tangan diletakkan pada lantai. Saat duduk, tangan diletakkan pada paha atau lutut. Faya baka al-qiyam, sehingga tersisalah berdiri sebelum rukuk dan berdiri setelah rukuk dakhilan, termasuk dalam keumuman fis salati, dalam salat. Idan jika demikian, kata penulis, yang lebih dekat pada sunnah atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu meletakkan dua tangannya setelah rukuk pada dadanya sebagaimana dia letakkan kedua tangannya sebelum rukuk, dan dalilnya adalah hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, maka Syaikh Ibnu Taimin dalam masalah ini mengikuti jejak gurunya Ibnu Baz rahimallahu taala, bahasanya setelah bangkit dari rukuk maka posisi tangan itu kembali bersedekap. Ini sebagaimana posisi tangan sebelum rukuk dengan alasan yang tadi telah disampaikan. Dan ini adalah salah satu dari tiga pendapat dalam masalah ini sebagaimana tadi kita katakan. Dan yang tiga pendapat ini, tiga-tiganya adalah juga pendapat riwayat, tiga riwayat dari Imam Ahmad. Dan wallahu ta'ala a'lam, bahasanya dalil dalam masalah ini baik untuk yang menganjurkan sedekap ataupun lurus bukanlah dalil-dalil yang tegas dan gamblang. Ya, oleh karena itu maka yang tepat adalah pendapat yang ketiga, maksudnya itu al-amru al-wasi' mukhayyar. Seorang ini satu hal yang longgar, orang boleh milih mau lurus ya tidak masalah, mau sedekap tidak masalah. Kemudian sujud. Suma ba'da, kemudian setelah memuji Allah Azza wa Jal bima warada, dengan kalimat pujian yang warada berdalil, maka yahwi bergerak menuju sujud sambil membaca takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Jangan mengucapkan takbir sebelum bergerak, jangan pula setelah bergerak, artinya saat posisi sujud. Innama yakuluha, namun da'a takbir itu diucapkan saat ahwa, saat bergerak menuju sujud. Saat bergerak menuju sujud. Maka beliau nilai satu hal yang keliru, tindakan sebagian imam setelah posisi sujud sempurna baru takbir. Maka ini satu hal yang tidak benar. Maka namun takbir adalah dibaca saat bergerak menuju sujud. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, at-takbir inda sujud wa ghairihi minal intiqalat. Takbir ketika bersujud dan yang lainnya minal intiqalat telah dilakukan pada saat intiqal bergerak. Bergerak pindah menuju rukun selanjutnya. Tanbih ya. Ya, ada yang terlewat. Tanbih, usyahidu minal musallin, aku saksikan orang-orang yang salat di Masjidil Haram Man, orang-orang yang jika bangkit dari rukuk, mereka mengangkat kepalanya sebagaimana berdoa. Mengangkat tangannya dengan bentuk demikian seperti orang yang berdoa, bukan demikian, namun tangannya demikian. Wahada akhaduhu, dan ini mereka simpulkan dan mereka ambil dari kunut di rakaat yang terakhir. Akan tapi karena mereka melakukan kias yang rusak, lalu mereka generalkan gerakan semacam ini fi rakaat al-akhirah, pada rakaat terakhir dan sebelum rakaat terakhir. Dan ini satu hal yang keliru. Laisa hunaka raf'un yadain ba'da ruku', tidak ada angkat tangan seperti berdoa ba'da ruku', setelah ruku'. Idza rafa'u min ar-ruku', jika mereka telah selesai bangkit dari ruku', mereka angkat tangan. Maka ada sebagian orang yang disaksikan oleh Syaikh Utsaimin bangkit dari rukuk, sudah tegak berdiri. Pada saat tegak berdiri, kemudian angkat tangan seperti orang berdoa. Dikiaskan dengan keadaan saat witir. Sudah tegak berdiri, kemudian angkat tangan. Kemudian semua rakaat seperti itu. Maka ini kias yang fasid. Ya, kemudian tentang sujud, wala yarfa' yadaihi, dan tidak perlu mengangkat dua tangan ketika hendak turun sujud. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat dua tangannya hina yasjudu, saat bersujud. Saat turun sujud, tidak pula ketika mengangkat kepala dari sujud. Kemudian tentang urutan apa yang lebih dahulu saat turun sujud. Kemudian janganlah dia utamakan tangannya ilal ardi, ke lantai. Namun ndaklah yakhiru, ndaklah dia menjatuhkan diri ala rukbataihi, pada lututnya, kemudian dua telapak tangannya, baru kemudian dahi dan hidungnya. Maka yang pertama kali sampai di tempat sujud adalah dua lutut, kemudian dua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Wahada, dan urutan demikian kama ana muqtada tabi'ah, itu di samping ini adalah tuntutan kondisi yang alami normal ketika orang itu mau turun sujud. Demikian juga itu adalah tuntutan sunnah yang sesuai dengan sunnah. Diatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, Wa'il mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian bersujud, maka fala yabruk, maka jangan turun sebagaimana turunnya unta. Maka hendaklah diletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yabruk, maka janganlah turun sebagaimana turunnya unta. Artinya janganlah turun sebagaimana sifat atau tata cara turunnya unta. Wal ba'ir, dan unta jika turun mendahulukan tangannya, yaitu kaki depannya, sebelum kakinya, yaitu kaki belakangnya. Sebagaimana diketahui oleh semua orang yang menyaksikan unta. Fayakhiru al ba'ir, maka unta itu menjatuhkan diri ke arah depan. Wayanzil, dan dia turunkan bagian depan badannya sebelum bagian belakangnya. Oleh karena itu, maka jika seorang itu mendahulukan tangannya, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu menjatuhkan diri saat sujud pada dua tangannya. Karena jika dia lakukan, maka dia turun sebagaimana turunnya unta. Fal insan, maka seorang al-an saat ini dia dalam posisi yang tinggi dan mulia di hadapan Allah. Fakaifa, maka bagaimanakah saat dia berada di hadapan Allah, malah dia menyerupakan diri dengan binatang dengan meletakkan dua tangannya sebelum lututnya. Dan menyerupakan diri dengan binatang tidaklah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, kecuali dalam konteks celaan. Ya, maka Allah katakan tentang ya ulama yang rusak amalnya, orang yang berilmu namun rusak amalnya, Allah katakan famatsaluka matsalil kalab, permisalnya seperti anjing. Jika diingatkan, jika dibentak melet, jika tidak dibentak juga melet. Ini lanjutannya ayat. Maka orang yang alim yang rusak perbuatannya dinasihati ya tetap seperti itu, dibiarkan juga seperti itu. Demikian juga orang yang kemudian punya ilmu namun tidak beramal, Allah katakan masalul ladzina humilut taurat, permisalan orang yang mendapatkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa banyak buku. Demikian juga dalam hadis, orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. Dan jika demikian, maka jangan turun sebagaimana turunnya unta. Hakata demikian yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Karena seorang itu terlarang untuk serupa dengan binatang, terutama dalam sikon ini, yaitu sikon sholat. Dan jika demikian, maka pada saat sujud, maka dahulukanlah dua lutut. Jika ada orang yang mengatakan, jika seorang itu mendahulukan dua lututnya, maka dia turun sebagaimana turunnya unta. Karena lutut unta itu ada di kaki depannya. Wal ba'ir, dan unta indal buruk ketika turun, ketika mau duduk, ya turun, ya khiru, dia menjatuhkan diri pakai dua lututnya. Maka kami katakan na'am, betul bahasanya dua lutut unta itu ada pada kaki depannya. Akan tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan janganlah kalian turun dengan anggota badan yang dipakai turun oleh unta. Namun yang maka seandainya Nabi mengatakan janganlah turun dengan anggota badan yang dipakai sebagai alat turun untuk unta, ya, maka kami akan katakan jangan dahulukan dua lututmu. Karena jika engkau mendahulukan dua lututmu, maka engkau turun dengan menggunakan alat, dengan menggunakan anggota badan yang dipakai unta untuk turun. Dan unta itu turun ala rukbataihi dengan menggunakan dua lututnya. Itu kalau bunyi hadisnya seperti itu. Namun realitanya bunyi hadisnya tidak seperti itu. Akan tetapi realitanya bunyi hadisnya jangan turun seperti turunnya unta. Kalimatnya beda. Bedakan dua kalimat. Bedakan dua kalimat ini. Jangan turun sebagaimana turunnya unta, itu tidak sama dengan jangan turun dengan anggota badan yang dipakai turun oleh unta. Oleh karena itu, maka karena bunyi hadisnya jangan turun sebagaimana turunnya unta, maka yang terlarang dalam masalah ini adalah sifatus sujud, adalah cara untuk bersujud, cara turun untuk sujud. Li'ano ata, karena Nabi gunakan kaf yang menunjukkan tasbih penyerupaan. Falaisa annahyuhuna, maka larangan dalam hadis ini bukan larangan anggota badan yang dipakai untuk turun sujud, dipakai untuk turun sujud oleh seseorang. Dan seorang itu menjatuhkan dirinya dengan anggota badan tersebut. Laukanan nahyuhuna, seandainya larangan adalah turun dengan menggunakan anggota badan yang dipakai untuk turun sujud, niscaya bunyi hadisnya falaya buruk, jangan turun dengan menggunakan anggota badan yang dipakai oleh unta untuk turun. Idan, jika demikian, maka yang dilarang adalah cara turun dan tata cara turun dan bentuk turun, bukan anggota badan yang dipakai untuk turun sujud. Wahada farqun bayyinun wadihun, dan perbedaan dua kalimat ini satu hal yang jelas dan jelas. Wal amru fi hadza, dan perkara dalam masalah ini sangat jelas sekali bagi siapa saja yang merenungkannya. maka kita tidak perlu mencapekkan diri dengan membahas di manakah letak lututnya unta, di manakah letak lututnya unta. Wa anuhawil, dan kita tidak perlu dan berupaya untuk bisa mengatakan dua lututnya unta ada di kaki depannya, ada di tangannya, karena dia turun. Wa innahu, dan sesungguhnya unta itu turun dengan menggunakan lututnya. Li'annana fi ghinan an hadal jadali, karena kita tidak membutuhkan perdebatan ini, perdebatan tentang di manakah letak lututnya unta itu tidak perlu. Tidak perlu ada kemudian studi khusus tentang di manakah letak lutut unta, karena bukan itu yang dibahas. Karena bukan itu teks larangannya. Haitsu innan nahya, karena larangan itu jelas sangat gamblang, yaitu larangan tentang cara turun, bukan anggota badan yang dipakai untuk turun sujud. Fa in qala qa'il, jika ada orang yang bertanya, akhir hadis mengatakan setelah melarang jangan turun sebagaimana turunnya unta, waliyadha, maka hendaklah dia letakkan tangannya sebelum dua lututnya. Demikian redaksi hadis. Nakul, kami katakan, seandainya sahih kalimat yang kedua, kalimat yang terakhir di hadis tersebut, karena ada dua kalimat, maka jika kalimat yang kedua itu sahih, maka jadinya hadis ini kontradiktif. Kalimat depannya tidak sejalan dengan kalimat belakangnya. Kalimat depannya bicara tentang masalah cara turun, kemudian kalimat belakangnya malah bicara tentang masalah anggota badan yang dipakai untuk turun. Oleh karena itu, Al-Alama Al-Hafid Al-Muhaddis Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala, kitabnya Izzatul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad, mengatakan bahasanya, kaulahu fi akhir hadis, maka kalimat yang ada di akhir hadis, letakkan tangan sebelum lutut, itu mungqalib ala rawi. Itu terbalik dalam pandangan dan ingatannya perawi. Sebetulnya, maka hadis ini hadis maklub. Perawi menyampaikannya dalam keadaan terbalik. Di analainya tetabak, karena kalimat yang kedua tidak sejalan dengan awal hadis. Wa idza kana la yatatabaq, jika tidak selaras dengan awal hadis, maka yang kita ambil adalah kaidahnya dan bukan contohnya. Karena sabda Nabi letakkan tangan sebelum lutut, ini adalah ala sabil tamsil, adalah menyebutkan contoh. Contoh turun sujud yang tidak serupa dengan unta. Wa inna idzin, maka jika demikian, jika idza aradna, jika kita ingin mengembalikan hadis agar sesuai dengan kaidah hadis yang itu ada di kalimat pertama, maka yang benar letakkanlah dua lutut sebelum dua tangan. Karena seandainya seorang itu meletakkan tangannya sebelum lututnya, maka dia turun sebagaimana turunnya unta. Karena unta jika turun, dia mendahulukan kaki depannya atau tangannya. Dan siapa yang menyaksikan unta saat dia turun, tabayyana lahu hadza, sangat jelas hal ini baginya. Fa inna idzin, maka pada saat itu, yakunu shawab, maka yang benar jika seorang itu, jika kita ingin agar akhir hadis sejalan dengan awal hadis, maka akhir hadis harusnya bunyinya, hendaklah diletakkan lututnya sebelum tangannya. Lianna la wad al-yadain, karena jika seorang itu meletakkan tangan sebelum lutut, kama kultus, sebagaimana aku katakan, dia turun sebagaimana turunnya unta. Wahina itu, dan pada saat itu, maka awal hadis dengan akhir hadis saling membatalkan dan bertentangan. Wal aula, dan yang lebih baik kita katakan rawi yang salah paham. Wangkolabat ahil ibarah, kata-kata itu terbalik dalam ingatan dia, karena dia manusia yang terkadang salah paham. Ini lebih baik daripada kita katakan Rasul tanakut perkataannya, kontradiktif perkataannya. Wa ala hadza, maka berdasarkan uraian panjang lebar di atas, maka yang sesuai dengan sunnah yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tentang sujud adalah hendaknya seorang meletakkan dan mendulukkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wa hakadha, dan demikian dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim. Wa qultu dzalika, dan aku katakan demikian, demikianlah yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, i'tidadan, untuk memperkuat dengan memperkuat pendapat dengan pendapat Ibnu Al-Qayyim, bukan berdalil dengan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Karena para ulama perkataannya tidak dijadikan dalil, namun cuma dijadikan sebagai penguat, bahasanya pemahaman kita sesuai. Oleh karena itu maka mereka mengatakan perkataan ulama itu dicarikan dalilnya dan bukan dijadikan sebagai dalil. Artinya jika seorang ulama itu mengucapkan satu perkataan, maka tanyakan padanya apa dalil Anda. Adapun jika Anda jadikan perkataan ulama sebagai hujah atas hamba-hamba Allah, maka ini tidak boleh. Karena ulama itu terkadang keliru dan terkadang benar. Akan tetapi orang awam diperintahkan untuk bertanya kepada ulama, dan tidaklah Allah perintahkan orang awam untuk bertanya kepada ulama kecuali untuk mengambil dan mempraktikkan perkataan ulama, yaitu fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, orang yang ahlu dzikr, orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Walihada, oleh karena itu yang bersepatutnya ayyutanabah lihada, kita perhatikan hal ini sehingga hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah, bisa sejalan dengan hadis Wa'il ibn Hujr yang menunjukkan bahasanya dua lutut didahulukan saat sujud. Khilafan, menyelisih liman qal, bagi orang yang mengatakan inna yadul ala anna katukadim yadaik, bahasanya hadis Abu Hurairah dalil menunjukkan adalah Anda segerakan tangan dan jangan menjatuhkan diri dengan lutut, karena unta itu ketika turun yakhiru, menjatuhkan diri dengan lututnya. Walakin, akan tapi siapa yang tidak mampu turun sujud dengan mendahulukan lutut, atau di lututnya ada sakit atau semacam itu, maka tidak mengapa seorang itu mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Dan ada seorang yang menulis satu risalah, buku tipis, judulnya Fathul Ma'bud fi wad'il rukbataini qabla sujud, qabla fi wad'il rukbataini qabla yadaini fi sujud, wa ajata fiha wa afada, dan beliau puji buku tersebut. Dan sungguh bagus penulisnya, wa'afada, dan sungguh memberikan faedah. Ini keterangan panjang lebar dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah turun sujud. Beliau sebagaimana gurunya Syekh Ibnu Baz mendahulukan, menganjurkan untuk mendahulukan lutut terlebih dahulu dan tidak tangan saat tidak turun sujud. Dan di sini kita jumpai kedalaman ilmu Syekh Ibnu Utsaimin, dan kita dapatkan apa yang disebut dengan fiqh, apa yang disebut dengan faham terhadap dalil. Maka beliau katakan bahasa yang Nabi katakan adalah jangan turun sebagaimana turunnya unta. Nabi tidak mengatakan jangan turun dengan alat, dengan organ badan yang dipakai unta untuk turun, sehingga tidak perlu ada pembahasan panjang lebar unta itu turunnya dengan lututnya terlebih dahulu. Maka di mana di manakah letak lututnya unta, di tangannya yaitu kaki depannya, ataukah di kakinya itu kaki belakangnya. Maka tidak perlu capek-capek, kata beliau, tidak perlu susah payah bikin studi dari sisi bahasa, dari sisi biologis, dari sisi yang lainnya tentang di manakah posisi lututnya unta. Karena itu bukanlah yang Nabi bahas. Bukan yang Nabi bahas. Yang Nabi bahas jangan turun sebagaimana turunnya unta. Nabi tidak membahas jangan turun dengan menggunakan anggota badan, organ badan yang dipakai oleh unta. Kalau kemudian bunyi hadisnya adalah jangan turun dengan menggunakan anggota badan yang dipakai oleh unta, maka kita kemudian lihat unta terlebih dahulu. Oh, dia menggunakan kaki depannya. Kenapa dia menggunakan kaki depan? Ada apa dengan kaki depannya? Oh, di kaki depannya ada lutut. Bukti kalau itu ada lutut, oh ini tinjauan, kemudian biologis, tinjauan bahasa Arab, apa kata orang Arab tentang lutut unta, kemudian apa tinjauan syar'i tentang lutut unta. Nah, oh berarti ya, orang jangan turun dengan lututnya. Nah itu kalau bunyi hadisnya seperti itu, maka layak untuk ada penelitian tentang lutut unta. Kalau tidak, maka ya, ini bicara tentang sifat dan kaifiah turun dan bukan organ badan yang dipakai untuk turun sujud. Kemudian al-hayah fi'liyah li sujud, kemudian tata cara atau kemudian keadaan apa yang kemudian dilakukan untuk sujud. Yang pertama, bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan, yaitu dahi plus hidung, dan 2 anggota badan ini teranggap 1 anggota badan. Fal'anfu, karena hidung itu mengikuti dahi, karena dia tidak berdiri sendiri. Dan 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian ujung-ujung 2 telapak kaki. Walayarfa minha azman wahidan, dan janganlah seorang itu mengangkat darinya 1 tulang pun. Jangan sampai ada yang terangkat. Semuanya 7-7-nya harus nempel. Tidak boleh kemudian ada yang terangkat, kemudian iseng tak kakinya diangkat 2-2-nya atau salah satunya. Karena Allah memerintahkan kita demikian, sujud dengan 7 tulang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Kemudian Nabi rinci dengan mengatakan, yaitu dahi, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke hidung, berarti hidung bagian dari dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 telapak kaki, dan kami tidak boleh menyingkirkan kain dan rambut. Dalam lafaz yang sahih, kami diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat 2 telapak tangan sebagai pengganti yadaini 2 tangan. Tanbih, catatan, sebagian orang bersujud dengan meletakkan kuku jempolnya. Itulah yang berdekatan dengan tanah, dengan tempat sujud, sedangkan yang lain terangkat. Kata ini gini. Sebelum sujud begini. Kayak mau push up dengan 1 jari. Ya. Dia letakkan kuku jempolnya di lantai tempat sujud, letak sujud. Yang lainnya terangkat. Fahal nakul, apakah kita katakan jempolnya yang menyentuh lantai ataukah kuku yang menyentuh lantai? Hadza ghalaton, ini satu hal yang keliru. Wa an asyku fi sihhati hadza, dan saya ragu-ragu tentang keabsahan duduk semacam keabsahan sujud semacam ini. Bala buta minau itika, yang namanya sujud itu harus ada bersandar, bertumpu. Ini jadi tumpuan. Tangan itu jadi tumpuan. Kalau ini demikian, itu cuma formalitas dan dia tidak jadi tumpuan. Tumpuan ketika sujud, tentu enggak, jempol enggak mungkin dikasih tumpuan. Kalau mau jadi tumpuan, ya semuanya. Harus ada dalam sujud, harus ada itika. Bertumpu, semuanya jadi tumpuan. Dahi itu kemudian jadi tumpuan, tangan jadi tumpuan, lutut jadi tumpuan. Kemudian posisi 2 telapak tangan. Ima boleh jadi lurus dengan dahi dan hidungnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu tentang tata cara salat Nabi SAW. Tatkala Nabi sujud, beliau sujud di antara 2 telapak tangannya. Diatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Wa'il radhiyallahu anhu, maka tatkala Nabi sujud, meletakkan dahinya di antara 2 telapak tangannya. Pilihan yang kedua, atau lurus 2 pundaknya. Diatkan oleh Abu Dawud dalam salah satu riwayat hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, kemudian Nabi sujud, fa'amkan anfahu wa jabahatahu, maka Nabi tekankan hidung dan dahinya. Yang dimaksud dengan ditekankan itu bukan berarti ditenet sampai blesek, sampai pesek, bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan amkana itu bukan hanya sekedar nempel formalitas. Bukan kemudian sekedar nempel formalitas. Namun betul-betul nempel. Betul-betul nempel. Bukan hanya sekedar nempel formalitas, namun betul-betul nempel. Itu yang dimaksud dengan amkana. Wanahat, dan beliau jauhkan dua tangannya dari dua lambungnya, dan beliau letakkan dua telapak tangannya lurus dua pundaknya. Dan riwayatnya Sa'id dari hadisnya Wa'il juga, fakabbar, lalu Nabi bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, yaitu saat takbiratul ihram. Sampai aku melihat dua jempol Nabi dekat dengan dua telinganya. Falamma arada ayarka'a. Maka tatkala kemudian Nabi ingin rukuk, kabbar, maka beliau mengucapkan takbir dan mengangkat dua tangannya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau bertakbir dan bersujud. Fakanat, maka adalah dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam min udhunaihi, dengan telinga Nabi, alal maudi, di posisi alladzi istaqbala bihima as-salata, sama dengan posisi yang beliau pakai untuk menghadap saat salat. Artinya sama dengan awalnya tadi. Atau istaqbala menyambut, menyambut di sini artinya membuka, yang beliau buka dengannya as-salat, yaitu tadi. Aku melihat dua jempol Nabi dekat dengan dua telinganya. Maka posisi Nabi saat sujud, tangannya itu dengan telinganya seperti saat Nabi takbiratul ihram, yaitu dekat dengan telinganya. Dan jika demikian, tangan saat sujud punya dua posisi. Boleh jadi lurus dengan dahi dan hidung, kemudian sujud di antara keduanya, atau agak belakangan, yaitu lurus dua pundak. Dan tangan itu dihamparkan dan tidak menggenggam dan tidak mengepal di lantai, namun dihamparkan, terbuka. Yamutu, kemudian dipanjangkanlah jari-jari ke arah kiblat, dan satu jari menempel dengan jari yang lain, tidak terbuka namun nempel. Diatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Humaid radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, maka ketika Nabi sujud, Nabi letakkan dua tangannya saat sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya ghaira muftarisin wala qabidihima. Beliau tidaklah kemudian menghamparkan, tidak pula menggenggam dua telapak tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabihi al-qiblata, dan beliau hadapkan ujung-ujung atraf ujung asabi jari, yaitu jari asabihi, jari-jarinya, jari-jari tangan al-qiblata ke arah kiblat. Maka jari-jari tangan ke arah kiblat, bukan kemudian ke samping kiri dan kanan, namun ke arah kiblat. Dalam satu riwayat, fasajada, Nabi sujud, fantasoba, Nabi tegakkan, fantasoba, dan Nabi tegak sujud dengan dua telapak tangannya, dua lututnya, dan sudur bagian depan, dua telapak kakinya. Wa sajidun, dalam keadaan bersujud. Kemudian yang kelima adalah i'tadil, proporsional dalam sujud. Yang dimaksud i'tidal dalam sujud, ayat ja'aluhu ala tabi'atihi. Diletakkan posisi sujudnya itu posisi tabi'ah, posisi wajar, posisi nyaman. Posisi wajar. Itu yang dimaksud dengan i'tidal, proporsional fi sujud saat sujud. Yaitu posisinya adalah posisi normal dan nyaman. Maka janganlah dia panjangkan punggungnya, jangan pula dia lengkungkan. jangan terlalu panjang, juga jangan pula terlalu lengkung. Sehingga wajah itu letaknya di depan lutut, persis di depan lutut. Ya, sebagian orang itu sujudnya bisa pintar sekali sujudnya, sehingga wajah itu persis cuma di depan di depan lututnya, dagunya bahkan nempel lututnya. Maka itu yukawis, dia bentuk kemudian dia, sehingga sujudnya itu seperti busur kaos, ya. Seperti busur ini, anggap saja lantai itu garis datarnya, terus kemudian sujudnya cuma begini. Sebagaimana dilakukan sebagian orang, tajiduhu, anda jumpai, bahasanya ada sebagian orang yang memanjangkan punggungnya sampai-sampai anda katakan, anda bingung apakah orang ini telungkup ataukah bersujud. Ini mau tidur telungkup atau kemudian sujud. Ini agak ragu-ragu ini. Kayaknya sujud, kayaknya telungkup ini. Fasujud laisa fihi madduhrin. Maka yang namanya sujud itu tidak ada pemanjangan punggung. Bahkan ketika sujud, punggung itu yurfa, diataskan, waya'lu dan atas. Hatta yatajafa anil fakhidain, sehingga jauh dari dua paha. Itu yang jadi tolak ukur. Tidak ada kemudian bagian dari perut yang nempel di paha. Oleh karena itu maka Nabi SAW mengatakan i'tadilu fi sujud. Tidaklah kalian sujud yang proporsional. Tadi telah disampaikan maknanya, i'tidal dalam sujud artinya ala tabi'atihi, posisi yang nyaman, bukan posisi yang susah. Wahadal imtidad, dan terlalu memanjangkan punggung saat sujud, yang dilakukan sebagian orang saat sujud, ya dhunnu, dia kira bahasanya seperti itu sunnah, padahal yang benar itu mukhalifun li sunnah, bal hadha minal bid'ah. Maka memanjangkan punggung yang secara berlebihan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, dan uniknya orang tersebut beranggapan itulah sunnah dalam sujud. Padahal realitanya itu menyelisih sunnah dalam sujud. Bahkan di sini ada vonis dari Syaikh Ibnu Utsaimin, itu bid'ah dalam sujud. Itu bid'ah dalam sujud. Nah, karena itu maka ini punggung yang terlalu panjang saat sujud itu juga dimasukkan oleh Syaikh Bakar Abu Zaid di bukunya La Jadida Fi Ahkamis Shalah. Tidak ada yang baru dalam hukum dan tata cara sholat. Maka di antara hal yang baru dalam tata cara sholat adalah orang yang sujud, kata orang Jawa, dlosor, yang punggungnya terlalu panjang. Kenapa beliau katakan bid'ah, itu bid'ah dalam sujud? Karena mereka melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, merasa itulah yang berpahala, yang besar pahalanya, atau yang paling besar pahalanya. Wasunnah lam tarid bihi, padahal sunnah tidak menuntunkannya. Maka itu sudah masuk definisi bid'ah, satu amal ibadah yang tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun pelakunya merasa dia beribadah kepada Allah dengannya. Dan sisi bermasalah yang lain, yang kedua, fihi masyaqqatun azimah, terdapat kesulitan yang besar pada seseorang. Ya, maka terdapat kesulitan yang luar biasa ketika seorang itu sujudnya terlalu panjang, atau sujudnya punggungnya terlalu memanjang. Li'annau idha'i Liana idza imtaddat, maka kalau jika dia panjangkan punggungnya, maka tahammala thiqalal badani, maka alal jubhati. Fa idza imtadda tahammulu thiqalal badani alal jubhati, maka pembebanan beratnya badan itu terbebankan semuanya pada dahi, tidak terbagi. Dan sujud yang benar, beban badan itu terbagi. Ada yang di dibebankan pada tangan, ada yang dibebankan kepada dahi, ada yang dibebankan pada lutut. Semuanya kena beban, berbagi beban badan. Kalau punggung itu terlalu panjang, maka semua beban badan tertumpu di wajah. Jika seorang itu sujud dan rasanya seperti itu, ketahuilah kalau itu sudah adalah sujud yang keliru. Kok ini kok semuanya ngumpul, semua capeknya kemudian bebannya di wajah dan lidah, nah ini keliru. Wan khona'at rukubatu, sehingga leher itu terasa tercekik. Wasyakka alaihi dhalika kathiran, dan itu menimbulkan masyakoh yang banyak bagi orang tersebut, kesulitan yang banyak. As-sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi tentang masalah sujud, hendaklah anda tinggikan punggung dan anda jauhkan punggung dan perut dari paha, bukan dengan memanjangkan punggung. Dan bedakan dua hal, memanjangkan punggung dengan meninggikan punggung. Maka as-sunnah lam tarid tidak terdapat dalam hadis bahasanya seorang itu ketika sujud tidaklah dia memanjangkan punggung. Wa inna ma waradat, yang berdalil adalah memanjangkan punggung saat ruku. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, seandainya itu memang dituntunkan, memanjangkan punggung saat sujud itu memang dituntunkan, seandainya itu memang dituntunkan, la tahammalul insan, maka seorang muslim wajib tahammul, bersabar dengan kesusahannya. Hanya jadi masalah, lakinna ulaisa wa sunnah, namun itu bukanlah sunnah Nabi SAW dalam bersujud. Maka masakoh itu jadi alasan. Jadi alasan tambahan untuk menunjukkan kalau itu satu hal yang tidak benar. Sebenarnya masakah itu bukan alasan, kalau itu satu hal yang betul-betul dituntunkan, apa dituntunkan, maka kewajibannya sabar. Meskipun itu berat, itu kalau memang dituntunkan. Tapi kalau sesuatu tidak dituntunkan, masakah dan biaya itu kita jadikan sebagai argumen tambahan. Sebagai argumen tambahan. Kemudian menegakkan dua hasta. Dan meninggikannya dan tidak menghamparkannya atau meletakkannya di lantai. Demikian juga dua hasta tidak diletakkan pada dua lutut. Atau dua hasta tidak diletakkan pada rukbatayhi, pada dua lutut. Namun ditinggikan. Hasta ditinggikan, tidak, dan tidak diletakkan di lutut, tidak disandarkan pada lutut. Tidak pula kemudian di luar, namun dihamparkan di lantai. Ya, tidak kemudian di luar, namun dihamparkan di lantai, namun di luar, namun ditinggikan. Dilihatkanlah Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, atau Abu Hurairah mengatakan, jika salah satu kalian bersujud, maka janganlah dia letakkan dua tangannya di lantai, karena itu seperti anjing. Ya, seperti anjing. Waliyadumma fakhidaihi, kalau terjemah letterlocknya adalah hendaklah dia satukan dua pahanya. Namun ini sepertinya bermasalah. Kita perlu penjelasan lebih lanjut. InsyaAllah kan kita susulkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian dilihatkan oleh karena yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat orang itu sujud paha tidak rapat, namun paha terbuka. Namun kok di sini waliyadumma fakhidai, sehingga coba nanti kita telaah lebih lanjut. Dan dilihatkan oleh Muslim dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau bersujud, letakkan dua telapak tanganmu dan angkat dua sikumu. Kemudian yujafi menjauhkan adud. Adud itu lengan atas. Ini. Ada hasta, itu lengan bawah. Kemudian lengan atas adud itu dari siku sampai sakit pundak atau bahu. Yujafi, maka jauhkan lengan atas dari lambung. Kecuali Anda posisinya ada dalam saf di dalam salat berjamaah. Kalau memaksakan diri, kasihan ke siku kanan dan kirinya. Fa inna la yaf'alu dzalika, maka kalau saat salat berjamaah di saf jangan lakukan hal itu. Karena seandainya dia lakukan hal tersebut, la dayyaqa, niscaya dia menyusahkan tetangganya. Tetangga sujudnya. Wa adau, dan dia sakit di tetangga sujudnya. Dan tidaklah sepatutnya seorang itu melakukan hal yang terlarang, menyakiti seorang muslim dalam rangka mengejar dan melakukan satu hal yang dianjurkan. Kemudian akan tetap ada catatan, ingdal mujafah, ketika dijauhkan, lengan atas dijauhkan dari lambung, latan harifal asabi, jari-jari itu tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari arah kiblat, namun jari-jari tetap menghadap kiblat. Jari-jari tetap menghadap kiblat. Itu yang dimaksudkan, bukan kemudian karena ini mau dijauhkan, kemudian jari-jarinya jadi begini. Oh, ini betul-betul dijauhkan. Oh, ini jarinya demikian. Bukan demikian. Namun jari-jarinya tetap menghadap ke arah kiblat, cuma ininya yang dijauhkan. Ini, lengan atasnya saja yang dijauhkan. Tidak kemudian serius jauhkan sehingga jari-jari kemudian demikian posisinya, tidak, padahal seharusnya posisinya demikian. Dan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW jika sholat beliau farraja baina yadayhi, maka beliau benggangkan dua tangannya, yaitu artinya dijauhkan dari lambung. Hatta yabdua bayatu ibtaihi, sehingga nampaklah putihnya dua ketiak beliau. Artinya apa? Nabi SAW memakai rida dan bukan memakai komis. Tentu ya, hatta yabdua bayatu ibtaihi itu hanya terjadi manakala beliau memakai rida seperti pakaian atasan orang yang ihram. Ketika itu dipakai untuk sujud kemudian dibenggangkan, gimana yang terjadi? Ketiaknya terlihat. Namun kalau Nabi pakai komis atau sejenis jubah, maka meskipun demikian ya ketiak tidak terlihat. Yang terlihat kain. Namun kalau yang dipakai adalah rida, maka ya wajar ketika sujud kemudian ketiaknya terlihat. Dan sering kita jumpai kalimat semacam ini, sehingga terlihatlah putihnya ketiak Nabi. Ini menunjukkan bahasanya izar dan rida itu pakaian familiar di masa silam, di masa Nabi. Itu pakaian keseharian, bukan hanya pakaian saat ihram. Di zaman ini itu cuma pakaian ihram saja. Orang tidak ada yang betah kemudian, orang Arab sekalipun juga tidak betah kemudian pakai rida dan izar kemana-mana. Nyupir mobil dan seterusnya jalan-jalan wisata pakai rida dan izar, orang Arab sekalipun enggak betah. Sekarang jadi pakaian yang cuma dipakai dalam momen dan sikon tertentu. Di masa silam, di masa Nabi, enggak. Itu pakaian harian. Dilihatkan oleh Muslim dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW jika bersujud, lau sya'at seandainya bahmatun, ada hewan ingin lewat di hadapan Nabi, lamarat, tentu dia bisa lewat. Tentang apa yang dimaksudkan lebih dipertegas di Riwayat Nasa'i. Dalam Riwayat Nasa'i, Nabi SAW jika sujud, maka beliau jauhkan dua telapak tangan beliau, atau dua tangan beliau jauhkan dari lambung. Hatta sampai-sampai seandainya ada binatang yang ingin untuk lewat di bawah tangannya, niscaya dia bisa lewat. Anak-anak kambing kalau mau lewat itu bisa lewat. Nah, ini menunjukkan seriusnya Nabi dalam dalam menjauhkan tangannya dari lambungnya, betul-betul keluar sehingga ini ada space kosong. Ini binatang yang enggak terlalu besar bisa lewat. Tidak kemudian beliau rapatkan. Kalau beliau rapatkan, enggak ada yang bisa lewat karena enggak ada space dan ruang kosong untuk lewat. Kemudian wa rawan Nasa'i, diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadisnya Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza ahwa ilal ardi sajidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bergerak ilal ardi ke lantai sajidan untuk bersujud, jafa adudaihi, Nabi jauhkan dua lengan atasnya, an ibtaihi, dari dua ketiaknya. Wa fataha asabi'a rijlaihi, dan beliau hadapkan jari-jari dua kaki beliau, yaitu dihadapkan, bahasa jenisnya dipancalkan, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian perut dijauhkan atau diangkat dari dua paha sehingga punggung itu terangkat, dan itu yang dituntunkan saat sujud. Punggung terangkat, bukan lurus apa memanjang, namun terangkat. Dan itu kapan? Manakala tidak ada satupun bagian dari perut yang nempel di paha. Maka jika tidak ada satupun bagian dari perut yang nempel di paha, maka itu sudah sujud yang proporsional. Kalau kemudian ada bagian perut yang nempel di paha, itu kurang tinggi. Kurang tinggi. Dan yarfa fakhidaihi an saqaihi, hendaklah paha kemudian ditinggikan dan dijauhkan dari betis. Jangan sampai paha, yaitu paha bawah berarti ya. Paha bawah jangan sampai nempel betis. Orang yang kemudian sujudnya tidak benar, itu manakala pahanya itu nempel betisnya. Dilihatkan oleh Abu Dawud dari Wa'il radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, wa idza sajada, dan jika Nabi bersujud, faraja, maka beliau jauhkan di antara dua pahanya, ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi, Nabi tidak bebankan sedikit pun perutnya pada pahanya. Tidak ada bagian dari perut yang nempel di paha. Demikian dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yansibu qadamaihi, hendaklah dia pancangkan, dia tegakkan dua telapak kakinya. Dan hendaklah satu telapak kaki menempel dengan yang lain, dan jangan dijauhkan, namun dirapatkan. Kemudian ujung-ujung jari-jari kaki alal ardi, itu di lantai, muttajihatan ilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Dan bukan hanya jempolnya, namun semuanya. Asabi, ru'us asabi, ujung dari jari-jari, semuanya menghadap ke arah kiblat, bukan yang jempolnya. Sebagian orang jempolnya saja. Ini tidak sampai jari yang jari kelingking kaki, semuanya menghadap ke arah kiblat. Demikian idealnya. Kalau tidak mampu, ya lain lagi masalahnya. Kalau tidak mampu, karena terlalu gemuk atau gimana, maka sampai tidak bisa, kemudian kelingkingnya itu dihadapkan ke arah kiblat, maka fattakullah mustata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kemudian qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan wa yataqi, hendaklah dia bersandar dan bertumpu pada dua telapak kakinya, hasabal istita'ah, sesuai dengan kemampuan dalam rangka ya, maka dia tekankan, dia tumpukan, dia tekankan telapak kakinya ke lantai. Tujuannya apa? Min ajli, dengan tujuan supaya jari itu betul-betul menghadap ke arah kiblat. Bukan hanya ditempelkan. Kalau telapak kaki itu cuma ditempelkan, maka jari-jari tidak maksimal menghadap ke arah kiblat. Jari-jari kaki tidak akan maksimal menghadap kiblat kalau cuma ditempelkan saja. Ya formalitas jempol nempel di lantai, maka tidak akan menghadap. Ya, supaya kemudian maksimal menghadap, maka kata sebagian ulama, ya taqi alihima, tekankan itu. Telapak kaki ditekan sehingga jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Bukan hanya sekedar menempel, namun menghadap. Dan itu tidak akan terjadi kecuali ada tekanan kepada telapak kaki. Lianna ba'dun nas, karena sebagian orang takun ibhamuhu tawilatan, jempolnya panjang, jempol kakinya panjang. Wa yakunu al-khinsir qasirun jiddan, dan kelingkingnya pendek sekali. Nah, yang tentu kemudian kalau tidak ditekankan, ya, itu tidak bisa kemudian semuanya menghadap ke arah kiblat. Lau arada ay yasila al-khinsir ilal ardi, sampai-sampai jika kelingking kakinya itu mau menyentuh lantai pun tidak bisa nyentuh. Tidak bisa nyentuh. Kalau cuma sekedar ditempelkan. Namun kalau itu kemudian ditekankan, ya, ditekankan baru bisa semuanya menghadap ke arah kiblat. Diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari tempat tidurku. Lalu aku cari-cari. Itu cari-carinya pakai tangan. Dan maka Aisyah kemudian cari-cari dengan tangannya. Fawaqa'at yadi, lalu tanganku bersentuhan pada menyentuh bagian dalam dua telapak kaki beliau. Wa fil masjid, dan dia di masjid. Wa huma mansubatani, dan keduanya dalam keadaan ditegakkan. Dan tentu satu tangan itu tidak akan bisa memegang dua telapak kaki kecuali jika keduanya rapat. Oleh Nasa'i, dan melihat Nasa'i, fantaha itu ilaiha, maka aku kemudian setelah cari-cari aku berhenti padanya, artinya menemukan Nabi. Wawasajidun, dan Nabi sedang bersujud. Waqodamahu, dan dua telapak kaki Nabi, mansubatani, itu ditegakkan. Wahakata, demikian juga terdapat dalam Sahih Ibnu Huzaimah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhummu, merapatkan satu kakinya, yaitu maksudnya telapak kakinya, kepada telapak kaki yang lain saat sujud. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat bahasanya dua telapak kaki tidak dilekatkan, tidak digabungkan. Wa takunu bi hasabil insan. Namun hendaknya telapak kaki itu sesuai dengan kenyamanan seseorang. Fa idza kana sajidun nahifan, maka jika si orang yang bersujud itu kurus, ya, yukasir bainahuma, maka adalah dia pendekkan jarak di antara dua telapak kakinya. Wa in kana badinan, namun jika dia gemuk, yutawil ma bainahuma, maka hendaklah dia panjangkan, hendaklah dia jauhkan jarak di antara dua telapak kakinya. Waqala batul ulama, pendapat ulama yang lainnya, berarti ini yang ketiga di samping pendapat beliau tadi dirapatkan, dan kemudian ini tergantung kondisinya. Kemudian pendapat yang ketiga, dua telapak kaki tidaklah ditempelkan dan digabungkan, tidaklah dijadikan di antara keduanya ukuran satu jengkal. Ya, wahadi, dan untuk pendapat yang ketiga ini adalah dakwah klaim yang mengandung dua unsur. Yang pertama, tafriq. Satu telapak kaki dengan yang lain dijauhkan. tafriq. Kemudian yang kedua, jarak antara satu dengan yang lain satu jengkal. Sehingga kita memerlukan saat ini nahtaj, kita perlu dua dalil. Pertama, dalil al-awal, dalil pertama apa? Dalil untuk tafriq. Kemudian semestinya harus dijauhkan. Dan apa dalil kalau jaraknya itu satu jengkal? Qad yaqulu qa'il, boleh jadi ada orang yang beralasan. Dalil tafriq, dalil kalau itu dipisahkan, bahasanya wada'a, kondisi dua kaki, idza kana tabi'ataini, jika itu kondisi yang sesuai dengan tabiat dan kenyamanan, itu tafaruq, itu dipisahkan. Karena menggabungkan satu telapak kaki dengan yang lain adalah perkara yang lebih tambahan dari apa yang jadi konsekuensi tabiat seseorang. Maka saya katakan mereka yufarik, membedakan, artinya menjauhkan antara satu telapak kaki dengan yang lain, alasannya muqtada tabi'i, tuntutan tabiat dan kenyamanan badan. Adapun kadar satu jengkal, maka ini perlu dalil. Karena kaidah mengatakan semua yang diklaim ada ukurannya dengan bilangan atau kemudian tata cara atau dengan ukuran, tidak boleh tidak harus ada dalilnya. Jika tidak, maka tahakuman, asal menghukumi tanpa dalil. Dan jika demikian, ukuran satu jengkal untuk posisi dua kaki saat sujud perlu dalil. Adapun membuka dalam artian memberi jeda dan jarak, maka seorang, boleh jadi ada orang yang bisa beralasan karena dalilnya tidak ada dalilnya. Kembali kepada kenyamanan badan. Wal aslu fi tabi'ah, dan yang sesuai dengan tabi'ah, tabiat yang nyaman, antakuna rijlaini aw qadamain, ndaklah dua kaki atau dua telapak kaki itu terpisahkan, sebagaimana dua lutut juga terpisahkan. Kesimpulannya, lakinal aqrab, yang lebih dekat pada sunnah, ndaknya satu telapak kaki itu didekatkan, digabungkan dengan yang lain. Dan di antara hal yang menegaskan bahasa ini adalah satu hal yang lebih sesuai dengan sunnah adalah Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Dan ini diselisihi oleh Syekh Bakar Abu Zaid di Lajadida fi Ahkamis Shalah. Beliau menilai bahasanya menggabungkan, merapatkan, menempelkan telapak kaki kanan dengan kiri itu satu perkara yang baru. Tidak ada ulamanya. Tidak ada ulamanya. Berdasarkan penelitian beliau, ulama terdahulu yang menganjurkan hal tersebut ada satu orang di mazhab Hambali, dan ini tidak ditemukan di mazhab-mazhab yang lain, cuma ada satu orang di mazhab Hambali, namun dia ini ada namanya namun tidak diketahui identitasnya. Siapa dia, apa kemudian posisi keilmuannya, posisi dia di dunia ilmu, itu tidak terdata. Sehingga kemudian cuma satu ulama saja, satu orang saja, yang ini juga tidak jelas apa status keilmuannya dan siapakah dianya, itu tidak diketahui. Sehingga dari situ kemudian Syekh Bakar Abu Zaid menilai bahasanya dham, merapatkan telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri saat sujud, itu satu hal yang baru. Tidak ada pendahulunya. Tidak ada pendahulunya. Demikian perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan ini juga berangkat dari status hadis Ibnu Khuzaimah yang tadi kita baca, wahakadha ja'a fi sahih Ibnu Khuzaimah, itu sahih atau dhaif. Nanti kemudian Al-Albani menilai itu sahih, sampai Syekh Abdul Zaid menilai itu dhaif. Ya, dan dalam hal ini kita jumpai Ibnu Utsaimin sejalan dengan Al-Albani, yaitu Al-Aqrab ila Sunnah, yang lebih dekat dengan Sunnah adalah telapak kaki saat sujud itu ditempelkan. Bebinis balik rukbatain untuk dua lutut, maka sesuai dengan Sunnah fima alam sebatas yang aku ketahui, lam tarid, tidak terdapat penggabungan satu lutut dengan yang lain. Tidak pula ada penegasan untuk membuka. Idan, jika demikian, maka kembali pada kaedah. Biarkan dua lutut tersebut sebagaimana tabiatnya. Sebagaimana tabiatnya itu yang nyaman untuk lutut. Sehingga yang nyaman untuk lutut, satu lutut tidak didekatkan dengan yang lain. Demikian juga hasta tidak kemudian dihamparkan dan ditempelkan di lantai. Diatkanlah Bukhari dari Anas. Iktadilu fi sujud. Tidaklah kalian proporsional dalam sujud dan maknanya telah dijelaskan. Kemudian janganlah salah satu kalian menghamparkan dua hastanya sebagaimana anjing. Kemudian saat bersujud tidak boleh menyingkirkan rambut, tidak pula kain. Berdasarkan hadis yang diatkanlah Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Dan aku tidaklah diperintahkan untuk melipat atau kemudian menyingkirkan kain, tidak pula rambut. Maka dari hadis ini ulama kemudian maka disimpulkan makruh hukumnya melinting tangan, melinting lengan baju dan semacam itu untuk sujud, untuk sholat. Karena ini termasuk dalam hadis ini. Kami tidak diperintahkan untuk menyingkirkan. Menyingkirkan bentuknya dengan kemudian menarik demikian atau kemudian dengan melinting lengan baju dan seterusnya. Wala syara tidak pula menyingkirkan rambut. Sebagaimana perbuatan sebagian orang ketika mau sujud, dia sipakkan rambutnya terlebih dahulu baru kemudian bersujud. Ya, maka ini satu hal yang berdalil, namun dalilnya melarang hal tersebut. Ya. Ya, bukan menganjurkannya, namun melarangnya. Kami diperintahkan untuk wala nakufu, dan kami tidak menyingkirkan kain, tidak pula menyingkirkan rambut. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.